Orang-orang yang akan diberi adalah orang-orang yang mentaati perintahnya. Orang-orang yang menjalani agamanya dengan baik, khususnya berkait dengan rumah tangga. Sejak awal pernikahan, seorang laki-laki ingin menikah. Apa dasarnya? Apa niatnya? Apa tujuannya? Itu akan mempengaruhi di keluarganya nanti. Kalau pernikahannya barakallahu fikum tujuannya bukan tujuan-tujuan syar'i, maka kalau ada sesuatu di belakang hari, jangan salahkan orang lain. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sudah menyatakan wanita itu dinikahi kadang karena kecantikannya, kadang karena kekayaannya, kadang karena kedudukannya. Tetapi Nabi menyatakan fadhfar bidzatid din taribat yadak. Ambillah yang bagus agamanya. Ambillah karena kebaikan agamanya. Taribat yadak. Ikhwan ibn a'azakumullah, maknanya taribat yadak, kalau engkau tidak melakukannya, engkau akan mendapatkan kerugian. Kalau engkau tidak melakukannya, engkau akan mendapatkan kejelekan. Kalau karena kecantikan, suatu saat istrimu akan tua, hilang kecantikannya. Betul? Ada yang muda terus? Skincare-nya udah enggak ada untuk menjadikan wanita muda terus. Mau merek apapun, enggak ada yang buat pabriknya. Barakallahu fikum. Dipaksa-paksakan dengan didempul sana, dempul sini jadi topeng yang menggelikan. Sehingga barakallahu fikum, kalau karena kecantikan-kecantikan akan pudar. Kalau karena kekayaan-kekayaan berubah-ubah. Bisa naik, bisa turun. Seperti roda yang berputar kadang di atas, kadang di bawah. Lantas, apa yang dianjurkan? Niatlah ikhlas mencari istri yang salihah. Salihah itu bukan hanya teori ilmu. Jadi jangan engkau ukur dengan nilainya ketika ujian. Nilainya 10 semua. Wah, ini salihah. Bukan. Salihah bukan berarti dia juara kelas di pondoknya. Bukan. Salihah bukan berarti dia hafal Sahih Bukhari, hafal Sahih Muslim. Jangan tanya Quran, sudah lebih dulu hafal. Tapi soleh lebih dari itu. Yaitu apa yang diamalkan dari Quran dan Sunnah. Apa yang dikerjakan dari ayat dan hadis. Apa yang dijalani dari agama ini pada dirinya, pada badannya, pada tutur katanya, pada akhlaknya. Kalau diterapkan, maka dia salihah. Dan salihah kepada masalah pengamalan. Loh, gimana caranya Ustaz untuk mencari yang demikian? Jadi selidikilah. Saya ingin menikah. Tanya sama Umi, tanya sama Ukhti, kakaknya perempuan, adiknya perempuan, ada enggak yang begini? Baik, soleh. Begitu. Turunannya baik, akhlaknya baik, amalannya baik. Barakallahu fikum. Kedua, di samping niat menikahnya karena apa? juga dilihat dari innamal a'malu binniyat, apakah dia karena Allah subhanahu wa ta'ala murni atau untuk yang lainnya. Artinya tidak ikhlas. Berarti tadi disebutkan hendaklah ikhlas dalam mencari ilmu. Dalam menikah juga ikhlas. Dalam menikah ikhlas. Rasulullah SAW menyatakan tentang seorang yang pasti akan ditolong. Dalam riwayat yang sahih. Thalathun haqqun 'alallahi 'aunuhum. Tiga golongan yang pasti ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, mujahid fi sabilillah. Karena dia berjuang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, pasti Allah tolong. In tansurullaha yansurkum. Yang kedua, al-mukatib yuridul ada. Al-mukatib adalah seorang yang mencicil dirinya supaya bebas dari perbudakan karena ingin beribadah dengan baik. Alhamdulillah, sekarang tidak ada perbudakan. Kalau dulu ada perbudakan, maka dia ingin bebas dengan cara membayar harganya. Maka dia kumpulkan uang sedikit demi sedikit sampai bisa memerdekakan dirinya. Kalau dia mencicil dirinya karena ingin beribadah pada Allah dengan baik, Allah bantu. Thalathun haqqun 'alallahi 'aunuhum. Tiga golongan yang mesti Allah tolong mereka. Pertama, mujahid fi sabilillah, dan yang kedua, al-mukatib yuridul ada. Yang ketiga, an-nakih yuridul 'afaf. An-nakih, seorang yang menikah karena ingin menundukkan pandangan matanya. Seorang yang menikah karena ingin menjaga syahwatnya. Orang yang menikah karena ingin menjaga kehormatannya. Qanifina azzakumullah. Maka inilah yang pasti Allah tolong. Subhanahu wa ta'ala. Hak talathun. Haqqun 'alallahi 'aunuhum. Tiga golongan yang mesti Allah tolong mereka. Maka di perjalanan nanti, ketika dia berumah tangga, ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dibantu oleh Allah subhanahu wa ta'ala, niscaya keluarganya akan sakinah, akan tenteram, karena dibantu, diberi inayah, ma'unah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka para pemuda, ya ma'syara syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil faraj. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil faraj. Dia lebih menundukkan pandangan mata dan dia lebih menjaga kehormatannya. Hendaklah menikah, wahai para pemuda. Kalau mampu, kalau bisa, mampu dari sisi hartanya, mampu dari sisi dia sudah bisa menikah, artinya normal. Maka menikahlah. Kenapa kok disuruh? Disuruh karena beberapa hal. Yang ini juga harus jadi tujuan kita semua. Yang pertama, karena aghaddu lil basar wa ahsanu lil faraj. Karena menundukkan pandangan mata dari yang haram. Dan kedua, karena dia bisa menjaga kehormatannya. Apa yang ketiga? Nabi menyatakan, tazawwaju al-wadudul walud. Fa inni mukathirun bikumul umama yawmal qiyamah. Nikahlah dengan wanita-wanita peranak dan penyayang. Karena sesungguhnya aku akan bangga dengan banyaknya umatku nanti yawmal qiyamah. Berarti yang ketiga, ingin mendapatkan keturunan yang salihah. bukan hanya untuk bersenang-senang. Kemudian ketika akan hamil dihalangi, enggak boleh hamil. Jangan. Kita senang-senang saja. Seperti orang-orang yang tidak beragama, atau seperti orang-orang yang tidak mengerti agama Islam, mereka kebingungan sekarang. Mengapa? Jumlah penduduknya semakin sedikit, bingung mereka. Sampai diumumkan siapa yang punya anak, kami akan jamin ininya, jamin itunya. Malas. Enggaklah. Saya mau senang-senang aja, enggak mau pengen punya anak. Suatu saat nanti, negeri-negeri kafir tersebut, penduduknya 3 orang, 4 orang. Habis kan? Kalau tidak ada keturunan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kata Nabi, ya ma'syara syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil faraj. Wahai para pemuda, menikahlah. Kalau kalian sudah mampu, kalau kalian sudah bisa, menikahlah. Karena sungguhnya itu menundukkan pandangan mata dari yang haram dan juga bisa menjaga kemaluannya dari yang haram. Dan yang ketiga, di hadis lain, tazawwaju al-wadud al-walud, menikahlah dengan wanita-wanita yang peranak dan penyayang. Peranak saja enggak penyayang, percuma. Anaknya kececeran di jalan-jalan, enggak diperhatikan. Penyayang dan peranak, banyak anaknya dan penyayang. Ini barakallahu fikum yang ketiga, niatnya luhur karena Allah Subhanahu wa taala, karena pengen menjaga syahwatnya dan karena ingin keturunan yang saleh. Setelah itu barakallahu fikum, demikian pula seorang bapak yang memiliki anak wanita. Ketika menerima pinangan, menerima lamaran, juga sama. Pertama ikhlas karena Allah, lihat agamanya. Lihat agamanya. Sehingga Allah katakan kepada mereka-mereka yang memiliki anak perempuan, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu wa illa takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Jika datang kepada kalian seseorang pemuda yang bagus agamanya, bagus akhlaknya, zawiju, maka nikahkanlah dengan anak kalian. Yang diterimalah lamaran tersebut. Disuruh untuk melihat agama dan akhlak. Sama ketika tadi laki-laki mencari calon-calon istri, cari yang beragama bagus dan akhlak yang bagus. Fadfar bidhatiddin. Para orang tua juga ketika menerima pinangan lamaran dari para pemuda, lihat yang bagus agamanya. Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu. Alhamdulillah. Jika datang kepada kalian seorang pemuda, agamanya bagus, akhlaknya bagus, nikahlakanlah. Loh tapi, udah gak pakai tapi. Nah, nanti anak saya mau dikasih makan apa? Qanifidina azakumullah. Seringkali seorang melihat dari sisi dunianya. Ini ada yang ngelamar kamu, tapi sayang miskin. Demikian. Ikhwan fillah na'azakumullah. Kalau dia saleh, akhlaknya baik, insyaallah Allah akan beri rezeki. Insyaallah Allah akan berikan padanya mawaddah warahmah. Allah akan berikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Wa man yattaqillaha yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Iya kan? Siapa yang bertakwa pada Allah, Allah akan berikan rezekinya dari jalan yang tidak disangka-sangka. Ikhwan fillah na'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka nikahkanlah, kata Nabi. Wa illa takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Kalau tidak, akan terjadi fitnah dan kerusakan besar. Ini enggak nikah-nikah kenapa? Karena setiap anak melamar ditolak, ditolak, ditolak, ditolak. Ini mengapa tidak nikah-nikah? Karena setiap ada yang melamar ditolak, ditolak, ditolak, ditolak. Maka mereka ini akan menjadi fitnah. Karena fitnah azakumullah, perempuan selalu di bawah bimbingan laki-laki. Sebelum menikah, di bawah bimbingan bapaknya. Setelah menikah, di bawah pimpinan suaminya. Bayangkan kalau sendiri, gak ada suami, gak ada bapak, karena bapak gak hidup terus. Apa jadinya nanti? Jadi fitnah. Ikhwan ibn a'azakumullah. Wa illa takun fitnatun fil ardi wa fasadun kibir. Seringkali pula melihat bukan hartanya, wajahnya. Iya sih, ada yang lamar kemarin, tapi kepentok warna. Kepentok warna, apa maksudnya? Hitam. Oh, hitam manis juga banyak. Mengapa? Hanya karena masalah itu kah? Ikhwan ibn a'azakumullah. Nabi SAW pernah diminta musyawarah oleh seorang wanita. Ya Rasulullah, aku dilamar oleh fulan wa fulan wa fulan. Tiga orang. Kata Nabi, ada pun yang ini demikian, ada pun yang ini demikian. Inkihi Usama. Nikahlah dengan Usama. Usama ibn Zaid radhiyallahu ta'ala anhuma adalah bekas budak yang dimerdekakan oleh Rasulullah SAW. Yang pernah dijadikan anak angkat. Bapaknya. Zaid. Ini Usama. Ya bisa dibayangkan. Rata-rata budak seperti apa. Kata wanita tadi, sungguh demi Allah. Di antara tiga, ini yang paling jelek. Di antara tiga tadi, ini yang paling jelek, paling hitam. Tetapi karena Rasulullah SAW yang mengatakan, inkihi Usama, nikahlah dengan Usama, maka aku sami'na wa ata'na. Ternyata setelah aku menikah, sungguh aku merasa menjadi orang yang paling bahagia di dunia. Lihat. Aku merasa paling berbahagia di dunia. Ikhwan ibn a'azakumullah, mendapatkan dari Allah sa'adah, mawaddah, warahmah, wasakinah, ketenteraman, kebahagiaan. Berarti kebahagiaan bukan datang dari harta, bukan datang dari masalah wajah atau warna kulit. Tidak. Seorang yang cantik, kalau perangainya buruk, muak, mau muntah. Lihatnya, nek. Maaf saya pakai bahasa seperti itu, karena kenyataan. Tetapi orang yang biasa saja, bahkan jelek, secara wajah, tapi akhlaknya luhur. Masya Allah. Kita senang bergaul dengannya. Kita senang bersahabat dengannya. Ini laki-laki ya, yang kita maksud. Sampai-sampai wallahi teman-teman kita berkata ini orang. Padahal kalau malam tertawa hanya kelihatan giginya saking hitamnya. Nggak kelihatan apa-apanya. Giginya saja yang kelihatan. Kita mengatakan dengan sepakat teman-teman ini. Akhuna hadha. Wallahi hitam luarnya, dalamnya putih. Maksudnya, luarnya hitam, hatinya putih bersih. Semua orang suka kepadanya. Bagaimana kira-kira istrinya? Iya kan? Demikian sebaliknya, kalau seorang suami memiliki istri yang demikian, walaupun mungkin luarnya begini dan begitu, tetapi dalamnya putih, bersih, khidmah, melayani, mencintai, mensyukuri. Kata-katanya bagus, tutur katanya bagus, pelayanannya bagus. Barakallahu fikum. Tertutupi. Semua kekurangan-kekurangan zahir akan tertutupi. Ini barakallahu fikum muqaddimah. Dari apa yang akan kita bahas. Dari mulai pemilihan judul. Maksudnya pemilihan judul adalah pemilihan jodoh. Laki-laki mencari yang saleh. Karena Allah SWT. Seorang tua wali menerima lamaran laki-laki yang baik, laki-laki yang saleh. Niat harus karena Allah subhanahu wa ta'ala benar-benar ingin menundukkan pandangan matanya, ingin menjaga kehormatannya, dan ingin mendapatkan keturunan yang saleha. Setelah itu, pegang satu ayat dari ayat Allah subhanahu wa ta'ala, selesai. Keluarga akan menjadi baik. Akan bisa menggapai keluarga sakinah. Yaitu ayat Allah subhanahu wa ta'ala, Ar-rijalu qawwamuna ala nisa, bima faddalallahu ba'duhum ala ba'd, wa bima anfaqu min amwalihim. Wassalihatu qanitatun hafidhatun lilghaibi, bima hafidhallah. Ar-rijal qawwamuna ala nisa, laki-laki itu pemimpin bagi para wanita. Karena kelebihan yang Allah berikan pada kaum laki-laki. Dan karena apa yang mereka nafkahkan. Sedangkan wanita yang salihah adalah yang selalu taat kepada Allah dan Rasulnya. Dan selalu taat pada suaminya. Dan menjaga dirinya ketika tidak ada suaminya. Menjaga kehormatannya dan menjaga harta suaminya. Ini barakallahu fikum, satu untuk pihak suami, satu untuk pihak istri. Untuk pihak suami, Allah katakan ar-rijal qawwamuna 'alan nisa, bahwa yang namanya laki-laki itu pemimpin. Maka jadilah pemimpin yang baik, jadilah pemimpin yang adil. Jadilah pemimpin yang mengayomi rakyatnya, menyayangi rakyatnya, mementingkan rakyatnya. Qawwam. Dan jangan dibalik engkau menjadi rakyat, istrimu dibiarkan jadi pemimpin. Jangan. Enggak turun sakinah. Yang turun apa? Kata Nabi SAW, ma yuflihu qawmun. Walau amrahum umra'ah. Enggak akan baik satu kaum kalau dipimpin oleh seorang wanita. Mayuflihu qawmun walau amrahum umra'ah. Enggak akan baik satu kaum kalau menjadikan pemimpinnya wanita. Itu kan riwayat hadisnya tentang negeri Ustaz. Iya. Ketika datang berita negeri fulan dipimpin oleh seorang wanita, kata Nabi, ma yuflihu qawmun. Satu kaum gak akan jadi baik kalau dipimpin oleh seorang wanita. Barakallahu fikum. Demikian pula skup kecilnya keluarga-keluarga ini, kalau pemimpinnya adalah perempuan, kalau pemimpinnya adalah istrinya, dikit-dikit nanti nunggu ibu, nanti apa kata ibu, keputusannya ada di ibu, semua ibu, ibu, ibu. Maksudnya istrinya. Kaifa yufleh? Bagaimana bisa jadi baik? Keluar dari fitrahnya. Mungkin ada yang berkata, tapi kan kadang-kadang perempuan lebih bagus, lebih bijak. Silakan mengusulkan kebijakan tadi kepada suaminya. Wahai suamiku, apa gak sebaiknya begini? Sifatnya usulan saja. Pemimpinnya tetap laki-laki, keputusannya tetap laki-laki, tetap suami. Karena Allah yang menurunkan min fawqi sab'i samawat. Allah yang menurunkan dari 7 lapis langit, dari arusnya. Satu ayat yang menyatakan ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi para wanita. Ada dua sebab yang disebutkan di sini. Pertama, bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'd, karena laki-laki memiliki kelebihan daripada wanita. Kelebihan dari sisi penciptaan. Kelebihan dari sisi jins, dari sisi jenisnya. Lebih kuat, lebih cepat berpikir, lebih panjang, dan tidak haid. Ya jelas, ya benar kan? Itu kelebihan bukan? Kalau haid itu tidak sholat, kurang agamanya, kurang lengkap. Setiap bulannya ada libur sholatnya. Barakallahu fikum. Maka Nabi SAW menyatakan tentang para wanita, tidak ada naqisatu dinin wa aqlin yaghlibna 'alal akhwiya illa an-nisa. Tidak ada makhluk yang kurang akalnya, kurang agamanya, ternyata bisa mengalahkan laki-laki yang kuat, melainkan para wanita. Naqisatu dinin wa aqlin, kurang akal, kurang agama, tetapi yaghlibna, bisa mengalahkan rijal aqwiya, laki-laki yang kuat, kecuali para wanita. Di luar kumisnya naik ke atas, ya. Begitu pulang ke rumah turun ke bawah. Ya. Di luar singa, sampai di rumah berubah jadi marmut. Iya. Diatur oleh yang di belakang sana. Mengapa Nabi menyatakan naqisatu dinin wa aql para wanita? Ada yang tanya mewakili kalian. Ada yang tanya mewakili para ummahat. Nanya kepada Nabi, ya Rasulullah, mengapa kami dikatakan naqisatu dinin wa aqlin? Kata Nabi, bukankah kalian setiap bulannya tidak sholat? Itu kurangnya agama. Itu kurangnya agama. Sedangkan kurangnya akal, bukankah Allah menyatakan kalau kalian berhutang piutang, maka ambillah dua saksi laki-laki. Kalau enggak ada dua laki-laki, satu laki, dua perempuan. Berarti laki-laki tadi diganti dengan dua perempuan. Berarti 1:2. Ini jenis ya. Saya ulangi, jenis. Maknanya jenis, kalau satu persatunya mungkin ada yang terbalik. Kalau satu persatunya, ada laki-laki yang lemah, tidak normal, dan sebagainya. Ada perempuan yang lebih dari laki-laki, mungkin ada. Tapi kita bicara jenis. Kalau urusan pribadi-pribadi satu persatunya, wallah, Maryam binti Imran mengalahkan seluruh kita semua. Betul? Semua laki-laki ini kalah solehnya, kalah cerdasnya, imannya dengan Maryam alaihissalam. Tapi kita bicara jenis laki-laki dengan jenis perempuan. Kembali kepada kitab. Maka barakallahu fikum. Disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, walaysa dzakaru kal untha. Tidaklah laki-laki sama dengan perempuan. Kapan diucapkan itu? Ketika mengkisahkan tentang Ummu Maryam. Yang bernadar apa yang di dalam perutnya untuk Allah. Inni nadartu ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Nadartu laka ma fi batni. Ya Allah, aku bernadar apa yang di perutku ini untuk Allah. Untuk engkau ya Allah. Pengennya anak yang dikandungnya ini menjadi mujahid, jadi pejuang, menjadi yang saleh, mukmin taqi, membela agamanya, ternyata lahir perempuan. Maka kata Umar yang tadi, Rabbi inni wada'tuha untha, wallahu a'lamu bima wada'at, walaysa dzakaru kal untha. Ya Rabbi, ternyata aku melahirkan anakku perempuan. Allah tahu, sejak di dalam perut sebelum dilahirkan, Allah tahu bahwa itu perempuan. Walaisa dzakaru kal unsa, memang laki-laki tidak sama dengan perempuan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan memang laki-laki tidak sama dengan perempuan, walaisa dzakaru kal unsa. Tetapi karena nazarnya si ibu tadi, karena niatnya yang ikhlas, karena keinginannya untuk memberikan untuk Allah Subhanahu wa taala, maka walaupun perempuan, Allah jadikan perempuan yang hebat, yang salihah, mukminah, taqiyah, abidah, ahli ibadah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka rijal qawwamuna 'alan nisa bima faddalallah, karena apa yang Allah berikan kepadanya dari kelebihan-kelebihan tadi. Apa yang kedua? Wa bima anfaqu, dan dari apa yang mereka nafkahkan. Dari sini kita mendapatkan pelajaran penting bahwa seorang suamilah yang bertanggung jawab menafkahi keluarga. Suamilah yang bertanggung jawab untuk memberikan nafkah pada istrinya dan anak-anaknya. Karena Allah menyatakan mereka menjadi pemimpin karena mereka memang ciptaannya lebih daripada wanita. Dan yang kedua, bima anfaqu, karena mereka yang meninfakkan min amwalihim. Kita dapatkan kewajiban seorang suami menafkahi. Kalau kasus qadarullah wa ma syaa fa'al, Allah takdirkan apa yang kita tidak inginkan, bangkrut, pailit, dan seterusnya, sang istri membantu. Ini salihat. Kalau wanitanya salihah, aku tahu engkau sudah berusaha wahai suamiku. Aku tahu engkau sudah berbuat begini-begini, tetapi qadarullah ma syaa fa'al. Saya punya ide. Biar saya yang bikin, kamu yang jual. Bikin kue, misalnya. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Keputusan di tangan suami. Ya sudah. Sementara begitu. Ini khutbah bin a'azukumullah, banyak cara. Kalau memang qadarullah wa masyaa fa'al. Tetapi kita bicara hukum asalnya adalah suami yang memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Fasalihat. Yang kedua, untuk salihat, untuk wanita, untuk para istri. Hendaklah mereka qanitatun hafizatun lil ghaib. Hendaklah mereka mentaati Allah, mentaati Rasulnya, dan kemudian mentaati suaminya. Khonifidina azakumullah. Ini sangat penting. Taati suami. Suami lebih penting daripada bapaknya. Suami lebih penting daripada ibunya. Kalau bertentangan perintah suami dan perintah orang tuanya, turuti perintah suami. Loh, saya yang melahirkan kamu. Saya yang begini, begini, begini, begini. Dari mulai kecil sampai besar. Sekarang engkau mengikuti orang yang baru datang kemarin. Misalnya orang tuanya marah begitu. Gimana? Sampaikan, Pak atau Bu, saya perempuan. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mentaati suami. Selama itu ma'ruf, selama itu perkara baik. Ikhwan fillah a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, mudah-mudahan orang tua akan paham dan akan berbicara pada suaminya, wahai mantuku. Ah, sekarang udah lain. Bukan bilang wahai anakku, karena kamu sudah berbeda sekarang. Anak ini sudah menikah, maka dia di bawah pimpinan suaminya. Maka yang harus diajak bicara adalah, yes, mantu tadi, suami dari anak perempuannya, ini istrimu mau saya ajak kesini-kesini misal. Berikan argumennya, mudah-mudahan suaminya ridho. Oh, kalau begitu silahkan. Alhamdulillah. Ala kulli hal, bahwasanya ketaatan seorang istri pada suami itu barakallahu fikum sampai dikatakan dengan berbagai macam hadis-hadis, ayat-ayat dari Allah Subhanahu wa taala. Perempuan mudah untuk masuk surga. Di dalam hadis dikatakan bahwasanya kalau seorang wanita salat khamsaha, qala wa samat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at ba'laha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'at. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza shallatil mar'atu khamsaha, kalau seorang wanita sudah salat lima waktunya, wa shamat syahraha, dan puasa di bulannya 30 hari atau 29 hari, wa hafizat farjaha, dan menjaga kehormatannya, tidak zina, tidak selingkuh, kemudian ata'at ba'laha, dan mentaati suaminya, maka akan dikatakan kepadanya, qila laha, akan dikatakan kepadanya, udkhulil jannah, masuklah ke dalam surga dari pintu manapun. Udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti. Silakan masuk surga dari pintu manapun yang kau mau. Masya Allah. Ini kalau pas-pasan. Apa maknanya pas-pasan? Salat lima waktunya saja. Belum ditambah sunnah-sunnah. Puasa bulan Ramadannya saja. Belum ditambah yang sunnah-sunnah. Kemudian menjaga dirinya, menjaga kehormatannya, dan kemudian taat suaminya. Cukup. Itu saja. Sudah dikatakan, udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti. Dan dalam riwayat, udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati thamaniyati. Silakan masuk dalam surga dari pintu manapun yang delapan. Bebas. Apalagi kalau engkau wahai para wanita puasanya ditambah dengan puasa-puasa sunnah. Sholatnya ditambah dengan sholat-sholat sunnah. Ditambah lagi dengan berbagai macam amalan-amalan saleh. Ya tentunya lebih-lebih lagi. Syaratnya segini. Empat saja. Sholat yang wajibnya, puasa yang wajibnya, jaga dirinya, taat suaminya. Sholat yang wajibnya, puasa yang wajibnya, menjaga dirinya, dan taat suaminya. Silakan masuk surga. Ikhwan ibn a'azakum wa kum muslimin. Rahimani wa rahimukumullah. Hafizatun lil ghaib. Setelah taat pada suaminya, tentunya itu adalah beriringan dengan taat pada Allah dan Rasulnya, baru kemudian taat pada suaminya. Dan menjaga dirinya ketika tidak ada suaminya. Menjaga dirinya, menjaga kehormatan suaminya. Hentikan kebiasaan curhat di medsos. Itu akan menghalangi turunnya sakinah. Mengapa? Karena yang disuruh adalah hafidhatun lil ghaib oleh Allah untuk menjaga dirinya ketika enggak ada suaminya dan menjaga kehormatan suaminya, menjaga harta suaminya, dia malah menceritakannya ke seluruh dunia. Naam, seluruh dunia. Karena medsosmu bisa dibaca oleh seluruh manusia di seluruh dunia. Saya sedih. Suami saya begini, suami saya di sini seperti burung dalam sangkar. Walaupun sangkar emas. Segala macam kata-kata yang indah sastra. Tetapi itu tidak diajarkan, tidak disunahkan, tidak dicontohkan. Malah dilarang, jagalah kehormatan suamimu. Ikhwan ibn a'azakumullah. Bagaimana Ustaz kalau suaminya yang curhat di medsos? Ya berarti banci. Karena umumnya perempuan yang begitu. Maka kalau laki-laki yang melakukannya, kesalahannya sama plus. Dia kayak mak-mak. Kayak perempuan. Ikhwan ibn a'azakumullah. Kaum muslimin rahimani wa rahimukumullah. Hormati suamimu. Jaga suamimu. Jaga harta suamimu. Walaupun dia sedang tidak ada. Ikhwan ibn a'azakumullah. Bima hafidhallah. Tentunya itu dengan penjagaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya dengan bantuan Allah, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaula dzalik, kalau bukan karena itu kita enggak akan mampu. Kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kewajiban seimbang dengan haknya. Memberikan hak seimbang dengan kewajibannya. Jadi jangan khawatir. Jangan berkata dalam hati, ustaznya bicaranya tentang perempuan terus, kok laki-laki enggak? Seimbang. Karena Allah berkata di dalam surat Al-Baqarah ayat 228. Walahunna mithlu alladhi 'alayhinna bil ma'ruf walirrijali 'alayhinna darajah. Bagi mereka para wanita sama seperti yang atas mereka. Bagi mereka itu hak, atas mereka itu kewajiban. Yani hak-hak mereka sama seimbang dengan kewajiban-kewajibannya. Kewajiban-kewajibannya seimbang dengan hak-haknya. Bil ma'ruf, dengan baik. Bil ma'ruf, dengan urf. Ikhwan ibn a'azzakumullah. Ma'ruf. Beberapa ulama menafsirkannya dengan urf. Urf itu kebiasaan umum di masyarakat. Kalau sekian itu umumnya cukup, ya cukup. Taib. Berapa Ustaz? Tidak ada. Tidak ada riwayat hadisnya harus memberi sekian. Ya tidak ada. Terus seberapa dong? Bil ma'ruf. Anunya pakaiannya yang merek apa? Tidak ada. Hadisnya harus merek ini, harus merek ini. Tidak ada. Tasnya, apakah harus merek ini, harus merek itu? Tidak ada. Terus jawabannya gimana kalau ada yang nanya? Seberapa dan tasnya kayak apa? Yang perlu diberikan dari baju yang seperti apa? Bil ma'ruf. Lihat urf, lihat keumuman saja. Lihat keumuman masyarakat. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka seorang laki-laki dikatakan oleh Rasulullah SAW kewajibannya adalah, ketika ada yang tanya, ya Rasulullah, apa kewajiban kami atas istri-istri kami? Antut'imaha idza ta'imta wa taksuha idza iktasaita. Engkau beri makan mereka seperti yang kamu makan. Engkau beri pakaian mereka seperti yang kau pakai. Dan engkau jangan menjelekkan mereka, jangan mencerca mereka, jangan mengucapkan qabbah Allah atau qabbah akillah. Wala tuqabbih. Wala tadribul wajh, dan jangan memukul wajah. Ini hak perempuan. Yang akan kita bahas adalah satu dan kedua. Antut'imaha idza ta'imta wa taksuha idza iktasaita. Engkau beri makan seperti yang kamu makan, engkau beri pakaian seperti yang kamu pakai. Apa maknanya? Seimbang bil ma'ruf. Berarti yang tidak boleh yang bagaimana? Yang kamu bermewah-mewahan di luar sedangkan perempuan hanya dikasih nasi sama garam. Tambah cabai sedikit. Itu tidak seimbang. Kamu bisa membeli untukmu sendiri, tapi engkau tidak bisa memberikan pada istrimu. Beri yang seimbang dengan yang kamu makan. Pakaian juga begitu. Kalau engkau berpakaian senilai sekian, sekian, kurang lebih, gak mungkin bisa dipaskan. Kurang lebih, ya dia juga, istrimu juga, beri pakaian yang kurang lebih nilainya segitu atau jenisnya. Seperti itu. Kalau bentuknya pasti beda. Untuk laki-laki, untuk perempuan, iya kan? Tidak boleh tasyabbuh. Tetapi, barakallahu fikum, yang ini bermerek, yang ini enggak bermerek. Ya enggak adil. Kecuali kalau suami ridho, dia cukup dengan apa adanya, tapi dia ingin memberikan pada istri yang istimewa. Oh, silakan. Karena suami yang memiliki nafkah tadi. Udahlah, saya ini aja cukup. Tapi saya akan belikan untukmu yang istimewa. Ya silakan. Itu barakallahu fikum. Mahar setelah mahar. Mahar setelah mahar. Mahar yang di awal itu sekali. Aku nikahkan engkau dengan fulanah. Dengan mahar sekian. Nikah. Tetapi mahar harian juga perlu. Supaya dia senyum di malam hari. Dan kamu dapat. Kan begitu. Itu mahar juga. Silakan. Itu bagus. Tahadu. Tahabu, saling berhadiahlah, niscaya kalian saling mencintai. Berarti untuk menumbuhkan cinta antara suami dan istri, saling berhadiah. Suami memberikan hadiah pada istri, istri memberikan hadiah kepada suami. Tidak harus mahal. Tetapi dia tahu apa yang diperlukan, apa yang diinginkan oleh suaminya, dia belikan. Atau sebaliknya, suami membelikan untuk istrinya. Ini barakallahu fikum tidak mengapa. Sehingga yang dibahas tadi kewajibannya paling tidak sama. Makan seperti yang kamu makan. Beri pakaian seperti yang kamu pakai. Demikian pula ketika Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk menggauli mereka. Bergaul dengan istri. Allah katakan juga dengan ma'ruf. Kembali lagi dengan kata ma'ruf. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah mereka dengan ma'ruf. Yang memang sewajarnya itu ma'ruf. Jangan dijadikan seperti budak. Jangan dijadikan seperti tunggangan. Khana bin a'azakumullah. Ditunggangi kemudian dicambuk. Dengan cemeti. Jangan kalian perlakukan mereka, para wanita, seperti tunggangan. Malam kau tunggangi, pagi kau cambuk dia. Kau pukul dia. Dan lain-lain, dari perkara-perkara yang tidak ma'ruf. Perkara yang tidak ma'ruf. Berarti seperti apa? Sebagaimana umumnya, sebagaimana wajarnya istri pada suami, suami pada istri. Bagaimana kalau ada yang tidak suka? Masalahnya, saya kurang suka ininya. Saya kurang suka itunya. Masih berlanjut ayatnya. Fa'in karitumuhunna fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Pergaulilah para wanita dengan baik, dengan ma'ruf. Kalau engkau tidak suka sesuatu dari mereka, niscaya kalaupun bisa jadi engkau tidak suka sesuatu, ternyata padanya ada khairan katsira. Kau tidak suka sesuatu padanya, ternyata dari dialah lahir orang-orang, anak-anak yang salihin, salihat. Gimana? Ya sudah, sabari. Kenyataannya demikian. Syukurilah kelebihannya, sabarilah kekurangannya. Itu tips untuk menjaga, menggapai keluarga sakinah. Syukuri kelebihannya, sabari kekurangannya. Karena bisa jadi, engkau tidak suka sesuatu, ternyata dari situ ada khairan katsira. Juga dalam hadis, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yafruqu mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqa radhiya minha akhar. Jangan seseorang membenci seorang yang lain. Jangan seorang laki-laki membenci seorang wanita. Jangan pula seorang wanita membenci seorang suami. In kariha minha khuluqa, kalau kau tidak suka satu perangainya, engkau akan ridho perangai lainnya. Satu kesatuan yang disebut dengan nama manusia. Itu di dalamnya ada sekian perkara. Ada khuluqan, ada khalqan, khilqan. Khilqan adalah bentuknya, khuluqan adalah akhlaknya. Bentuk juga kadang ada kelebihan, ada kekurangan. Kamu gak suka ininya, suka itunya. Aduh, kok begitu ya? Tapi Masya Allah, rambutnya begini, begini, begini, misal. Jangan kau benci dia karena itu. Karena satu kekurangan, kamu akan dapati kelebihan padanya. Di sisi lain. Matanya, hidungnya, mulutnya, kan itu satu kesatuan. Maksud jelek seluruhnya? Ya enggak Ustaz, ya makanya. Kalau engkau tidak suka ininya, suka itunya. Barakallahu fikum. Demikian pula khuluqa, dan itu yang disebutkan dalam hadis. Idza karihta minha khuluqa, kalau engkau tidak suka perangainya, satu perangainya, engkau akan suka perangai yang lainnya. Misal, jangan ada yang tersinggung. Ada seorang wanita, Masya Allah, rajin banget. Rumah itu dibersih dari ujung ke ujung. Suaminya datang gak pernah lihat kotor. Tetapi, ketika kerja membersihkannya, mulut gak berhenti. Ngomong terus, ngomel terus. Memang dari gak bisa apa, taruh tempatnya. Ngomong itu gak berhenti. Kalau radio bisa dimatiin, tek selesai. Tenang kita kan. Ini nyala terus. Ini colokannya di mana, stop kontaknya di mana untuk dihentikan. Maka tipsnya, sabari aja. Tuh bersih rumahnya. Sabari aja. Kan bersih rumahnya, alhamdulillah. Khana ibn a'azakumullah. Ini cerita orang, bukan pengalaman pribadi. Barakallahu fikum. Contoh saja. Bahwasanya kadang-kadang ada orang yang rajin dari satu sisi, tapi cerewetnya minta ampun. Ada yang sebaliknya. Tutur katanya manis, pelayanannya bagus, senyum. Tapi kerjaan lambat banget. Ada yang begitu. Ya masing-masing manusia memiliki kelebihan dan kekurangan. Sehingga hadis yang menyatakan, la yafruku mu'minun mu'minatan idza kariha minha khuluqa radiya minha akhar. Jangan seorang mukmin membenci mukmin yang lainnya, karena kalau dia tidak suka dari satu perangai, dia akan suka perangai lainnya. Baik, kalau ternyata bukan masalah yang seperti itu. Itu kan kadang-kadang memang bawaan lahir. Ya, seringkali bawaan lahir. Ini bukan penentangan terhadap agama, penentangan terhadap suami dan seterusnya. Ah, ini sudah nusyuz. Ini sudah nusyuz, pelanggaran. Maka ayatnya berkata, wallati takhafuna nusyuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji' wadribuhun fa in ata'nakum fala tabghu 'alayhinna sabila innallaha kana 'aliman kabira. Kalau kau khawatir pelanggaran-pelanggaran, penentangan-penentangan mereka para wanita, nasihati. Pertama, disuruh nasihati. Mawa'idah, nasihati. Kemudian, uhjuruhunna, pisah ranjang. Baru yang ketiga, wadribuhun, pukul jika perlu. Tapi sudah ada tadi larangannya, jangan pukul wajah. Kalau mereka sudah taat, fala tabghu alaihinna sabila, maka jangan cari-cari alasan. Kalau mereka sudah taat, menuruti nasihatmu, ya sudah. Jangan mencari-cari alasan untuk menyalah-nyalahkan mereka kalau mereka sudah mentaatimu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman kathira. Subhanakallahumma bihamdik. Ashadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.